Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi La ilaha illallah hasbi rabbi jalla ma fi qalbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauta'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid ingkang estu kaula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, mesti cangkeme rondo, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ngetok titik masal yang hari ini bertempat di masjid ndasmu minggir ora ketok, Masjid Tiban ingkang mapan wonten Daleman Jepang. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini mohon lenggah. Ayo. Kaya ngono. Wis tuwa jilbabe pink. Dada-dada. Pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah, kita semuanya bisa hadir berkumpul dan bermuajahah. Ya, ngono ya ana wong. Walaupun agak panas berjubel, insyaallah panasnya siang hari ini menjadi tolak balak panasnya api neraka. Kondisi yang berjubel pagi hari ini insya Allah menggambarkan kondisi surga penuh sesak dengan orang Mojokerto. Dan kesemuanya ini bisa terlaksana atas nama cinta. Merga jenengan punya rasa cinta dengan Kanjeng Nabi bisa hadir di majelis ini. Karena saya punya rasa cinta dengan Kanjeng Nabi dan rasa cinta terhadap panjenengan, saya bisa hadir. Kalau tidak karena rasa cinta, abot. Gulu kula niki damel ngomong mawon wis lara. Tapi karena cinta. Napa cinta niku? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya napa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggih, mila mengki nek jenengan takoni karo bojone, cinta niku napa? Kaya uyuh. Karena rasa cinta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Kanjeng Nabi nate dawuh, la yu'minu ahadukum, belum akan dikatakan beriman salah satu di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, kecuali kita mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah lebih cinta min walidihi, daripada mencintai orang tuanya, wa walidihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan mencintai manusia secara keseluruhan. Kula tak takon kali ibu-ibu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Enten sing jawab suami. Kalau kamu saya tanya, siapa yang lebih kamu cintai, nabimu atau suamimu, dan engkau menjawab suamimu, pertanyaanku, gek bojomu ki sapa? Istri saya pernah bertanya sama saya, Beb, kamu bebek matamu kok bebek gitu? Istri saya manggil saya Beb, saya manggil istri saya Sai. Saitonir rajim. Dia bertanya sama saya, siapa yang lebih kamu cintai, aku istrimu atau nabimu? 100% saya jawab nabiku. Kanjeng Nabi niku mesti nyelametke, bojo rung mesti nyelametke. Kanjeng Nabi niku mesti nyenengke, bojo kadang-kadang nganyelke. Nggih napa mboten, Bu? Kanjeng Nabi ra iso diijolke, bojo macam-macam iso diijolke. Langge milo ono mantan istri, tidak ada mantan nabi. Lagu lo santai mawon. Lagu semipta bojone pinten? Ya nembe setunggal. Nambah nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, ya saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah ibu-ibu? Betul apa salah? Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Bu. Tapi kula gumun kali tiang tiban nih, wajahnya nyuwun dandanane milenial, wah jilbabe pink, dandanane milenial tapi raine kolonial, wah tua, wis tua jilbabe pink, ya Allah, aku curiga, jangan-jangan saya pakai yo pink, Bu. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira tiang Mojokerto milih sing pundi? Mang jawab. Nomor 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2 tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya salehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu Mojokerto, Anda pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa keluarga Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Ibu-ibu ternyata menghendaki Ibrahim, berarti siap-siap suaminya menikah lagi. Wong wedok mburiku langsung bengok. Rasido Ibrahim, Fir'aun ya ora apa-apa. Kehadiran kita siang hari ini atas nama cinta. Lah mboten cinta abot. Abot. Apa meneh kaya kula ngoten iki? Awan bengi esuk sore ketemu jamaah tok dengan maneka warna dan bentuknya yang beda-beda. Kadang-kadang ketemu tua-tua. Kadang-kadang ketemu pengajian jamaah nom-nom. Kadang-kadang STNK setengah tua ning kewer-kewer. Kadang-kadang macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Kadang-kadang kaya jenengan niku STMM, setengah tua meh modar, ngono ki. Ning ya kadang-kadang ana sing SDSB, semok depan semok belakang. Semacam-macam niku. Kadang-kadang ana wong ganteng ketemu kula, kadang-kadang rupa kaya ngene lah. Macam-macam nih. Kayak Memet aku bingung lah, ambekan ya kok piye. Irung disumpeli. Macam-macam nih kok. Kadang-kadang kula ngaji ketemu wong alim, kadang-kadang ketemu wong nakal. Kadang-kadang ketemu ibu-ibu muslimat fatayat, kadang-kadang ning lokalisasi ketemu londe. Ngoten iki macam-macam. Wong kabeh wong kula upeni. Mila kalau wingi kula angsal penghargaan Santri of the Year. Santri dianugerahi penghargaan yang dianggap mempunyai teknologi dakwah yang inspiratif. Sesuk tanggal 12 kula mangkateng Jakarta meneh angsal penghargaan Muslim Choice Award. Oh. Dianggap dai yang mampu merangkul golongan-golongan marginal kaya lonte, preman, begenggek niku kabeh. Preman-preman kula kumpulke. Kula wingi teng Surabaya teng bekas joli niku. Kula kumpulke mantan germo kali mantan-mantan PSK. Preman tok isine kabeh tatuan. Ana preman gedhe dhuwur wetenge gendut. Begitu tak buka isine nopo? Tato tok sawak. Begitu wetenge kula buka ternyata juga ditato. Tak takoni, "Le, kuwi tato apa?" "Beduk, Kiai." "Ya Allah." "Lah ngapa kowe nganggo tato beduk?" "Saya cinta dengan NU." Wah, preman niku. "Kuwi tato beduk." "Nggih." "Tenan, tenan." "Lah duduke endi?" "Ngisore." Ngoten. Tak golek. Duduke teng mriku mboten kan. Malah ibu-ibu bayangke duduke. Karena rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika menjalankan imtisalu awamirillah wajitina bunawahi, rasane enteng. Mila bolak-balik kula matur, arif nafsaka minat tadbir, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip niku ora usah kakean ngatur. Menungso wis ana sing ngatur. Menungso sak madion derek aturan. Kulon dari aturan, selamat. Jenengan dari aturan, selamat. Pak polisi dari aturan, selamat. Anone wong boten selamat niku mergo ra melu aturan tapi nabrak aturan. Lurah melu aturan, selamat. Nabrak aturan, cekel polisi. Ana Pak Lurah ora iki? Oh, Pak Lurah. Halo Pak Lurah. Pak Lurah tiban jenengan tak kandani. Pak Lurah Japan nggih. Japan. Wah, kaya Jepang ngene. Pak Lurah Japan. Niki wae kula mriki dikandani kali niki juragane Isuzu. Nginam iki Isuzu, Lek. Isuzu. Aku seneng ya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pak Lurah? Pak Lurah jenengan tak kandani. Berapa jumlah kepala desa yang sudah pernah ditangkap sama polisi dan jaksa? 700 kepala desa. Kesalahannya apa? Mergo kepala desa menyelewengkan dana desa. Berarti nopo? Nabrak aturan. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat desa malah diuntal karo kepala desa. Milo dicekel polisi. Pak Lurah mriki dana desane pinten? 1,5 M. Padha lak ngundang pengajian kula 3 M. Matur nuwun Mas Miftah. Satu setengah M. Milo Pak Kepala Desa hati-hati nggih. Tapi kula yakin mriki kepala desane api. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih kabeh. Dan Pak Kepala Desane mulai mumet. Kiai ini dancuk. Los rarewel. Gaspol rimblong. Rai ruwet lah iki rai ruwet. Kenapa bu? Kacamatanya dilepas. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kau iki rene iki pengen ngrungokke ngaji. Kau pengen delok mataku. Kula wingi umroh tanggal 23 September mulai liwat Bandara Jeddah. Begitu kula mlebu bandara nganggo tongkat, nganggo kacamata, polisi ini heboh. Torik, tolong dikasih jalan. Wah, kula liwat gagah kae. Semua kon minggir. Begitu sampai bandara, polisi tak takoni. Pak polisi, kenapa ketika saya datang semua disuruh minggir? Napa jawabane? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah. Matane. Ya, ini malah dianggap buta. Nama bu, nanti kamu nafsu. Kula niku nganggo kacamata mergo ngantuk kurang turu. Ning lak kula ngaji ning kafe, kacamata kula ireng banget. Supaya napa? Lah ana sing ayu kula nglirik ora ketok. Modus matamu. Ora sago kacamata met. Lah kowe nganggo kacamata malah kaya tukang las. Lurah nabrak aturan cekel polisi. Bupati wali kota nabrak aturan cekel KPK. Sampai hari ini sudah ada 100 bupati, 120 bupati dan wali kota ditangkap kali KPK. Naudzubillah min dzalik. Polisi neko-neko disenet di mbon nyuwun sewu. Disengiti karo masyarakat, cekel karo provos, propam, provos dan pengamanan. Mila kono polisi gelemangkat ngaji sewenengan. Ada polisi gelemangkat ngaji, insya Allah punya potensi mati pas pengajian. Amin. Lho tenan, podo karo kiai gaweane ngaji mati ini pas pengajian. Tapi lah kono polisi sobone pinggir dalan, tok hati-hati mati ini tabrak truk takkan dong. Maka terima kasih Pak Kaposek gelem mangkat ngaji ana Pak Dan Ramil. Wah. Jos. Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil aku danjuk jalan. Pak Kaposek ngaji. Kula wingi ngaji nang Bengkulu ketemu karo Wak Irwasum Mabes Polri Jenderal Bintang 2 namine Umar Septono. Takon kula ngaten iki Pak Kaposek. Gus, apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Keren. Promoter profesional modern terpercaya. Berarti polisi Indonesia api. Oh, api banget. Tapi sing paling api loro. Napa? Patung polisi, polisi tidur. Ada enggak oknum polisi yang merusak citra polisi? Ada. Napa, Gus? Polisi ciluk, Bang. Lampu merah menggok ngiwong ngeng moro-moro. Iya. Enten mboten ngoten niku, Kang? Oh kata leren. Soalnya kula tahu. Belok kiri teng lampu merah niko undang-undangnya ono telu. Ten left go ahead, belok kiri jalan terus. Berhenti total nomor 3 ikuti rambu. Lah kula menggok ngiwa niku ono tulisan belok kiri jalan terus. Begitu kula menggok, wet moro-moro ono ciluk ban. Iya. Kula langsung ditakoni. Selamat siang, Pak. Kula jawab waalaikumsalam. Saya bisa minta surat-suratnya? Kula jawab, Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Apa ya ngono? Bawa SIM, nyoh. Surat izin menikah lagi. Bawa STNK, nyoh. Bawa helm, nyoh. Saya tetap ditilang. Anda saya tilang. Lah kula takoni, kula nggo SIM, STNK, nggo helm mau tilang ngopo? Karena tutup pentilnya enggak ada. Lah ya kurang ajar to iki. Nggawa SIM, STNK, nggawa helm ditilang mergo tutup pentil. Kan danco, aku ngono. Niku oknum nabrak aturan. Jenengan dadi umate Kanjeng Nabi, nderek aturane Rasulullah, nderek aturane Gusti Allah nggih selamat. Maka dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Siapa yang menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi? Ya sing melu aturane Kanjeng Nabi. Ana sing takon kalih kula. Napa awake dhewe niki kudu padha karo Kanjeng Nabi? Boten. Lah padha plek jelas ora iso. Iki ngopo iki? Pak Kaposek, aku poso pas Dawud kula. Dalam Pak Kaposek mawon. Kayak Pak Dan Ramil kayaknya. Oh. Ana Pak Camat ndi? Oh, Pak Camat iki. Memet iki wae. Oh, ini ketua PCNU rene iki. Degane. Memet disuwe. Nggih jiko kumismu iki lho. Iku mes apa upil to, Met? Tremose nggih sapa iki? Oh, Pak asisten. Kula niku alhamdulillah diberi ngenteng kali Gusti Allah kagem poso Daud. Sedina poso, sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan kula nggih Daud. Ya tirakat. Wong kaya kula niku bener mawon digolek-goleki salahe karo tiang-tiang Wahabi. Dibuli, dikritik apa meneh yen nganti kula salah. Mila men kula jejeg, kula niku poso Daud. Karep kula sapa ngerti kanthi tirakat kula kabeh wong sing tau melu ngaji kali kula pikantuk kamulyane. Amin. Karena saya memahami ora ana wong gedhe tanpa tirakat. Mila jenengan pengajian teng mriki panas kali kipas-kipas, diniati mawon tirakat. Neng aku yang gumun tirakat kok tungkae slonjor ge yo ngalah. Lah ora tau ngaji kitab taklim kok kowe. Neng kitab taklim nika fi ta'dhimil ilmi wa ahli, hendaklah seorang santri, seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Kowe ngono malah ya Allah kabeh. Aku jane yo ora apa-apa mung batin. Apa orang rumangsani tungkakmu meletek-meletek. Oh kayak ya Allah. Napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Purun kula tambani. Mungkin jenengan kondur pados gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Insyaallah mari. Oh ya ning kono ya ana wong to. Pun, jenengan milih saya duduk apa berdiri? Itulah ibu-ibu di mana-mana suka yang berdiri. Wong wedok senengane sing ngadeg yo ngalah. Iya ngono no penyanyi lemune ya Allah. Sawak kok weteng kabeh to, Nduk. Jane awakmu kira lemu kok, Nduk. Mung wetengmu kaya pahala bulan Ramadan. Napa niku berlipat-lipat? Lah kula mbiyen, Pak, sadrengen Daud, bobot kula 105 kilo. Saniki ajek 75 kilo. Ya Dawute sunai Kanjeng Nabi oleh pahala sunnah bonus kula sehat. Kula mbela lemu banget, kuru lemu kuru. Kuru jaman kula manggon mejete wong Muhammadiyah. Kula melu Muhammadiyah 4 tahun. Kuru bobot kula 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kuru belas ra tau ana bancaan. Serono mangan-mangan blas kere-kere anu. Kula rabi karo wong NU. Pindah teng mejite wong NU lemu. Kula rabi karo wong NU lemu, soalnya napa susune cocok. Kula pindah teng lingkungane wong NU lemu, soalnya apa? Wong NU didik-didik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Selawatan mangan. Maulutan mangan. Rejepan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Delala sing lara mati mangan meneh. Iki lho nganti rupane kaya besek iki lho. Dadi yen awake dhewe manut aturane Kanjeng Nabi, berarti menghidupkan sunah Kanjeng Nabi. Ya selamat. Maka nyuwun sewu, kalau Anda bertanya sama saya, apakah kiai itu harus dicontoh? Kulo jawab boten. Tugasnya kiai itu tidak untuk dicontoh. Soalnya nopo? Tugasnya kiai ini ku ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Lah kiai sih mau contoh apa nih? Jenengan nyontoh kulo ora iso. Memet nyontoh aku ora iso. Aku ketemu lonte ora popo, ketemu cah seksi ora popo. Memet ngacengan ora iso. Memet ora iso. Mila rasa dicontoh. Pak PJN melu kula teng kafe, bahaya. Gelem lebu, rawani metu. Betah ning jero. Mila kiai niku mboten kagem dicontoh, tapi ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Soale napa? Contoh sing paling komplit niku namung Kanjeng Nabi. Ayo Pak polisi arep takon bab napa? Kanjeng Nabi ana kabeh. Kanjeng Nabi tau dadi wong kere, tau dadi wong sugih. Buktine napa Kanjeng Nabi tau dadi wong sugih? Ngerabi Siti Khadijah mas kawine 20 ekor unta. Memet ngerabi bojone 20 ekor tengu. Eto. Saunta niku regane pinten? 20 juta. Mas kawine Kanjeng Nabi pinten? 20 ekor unta. Berarti Kanjeng Nabi mas kawine pinten? 400 juta. Ayo. Lah wong iso menehi mas kawin 400 juta niku sugih napa kere? Sugih. Mergo Kanjeng Nabi tau sugih, donga sing sering diwaca Kanjeng Nabi napa? Mang terokke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan ndadosaken kula tiyang kere. Lho kan kula wae kandha donga sing diwaca Kanjeng. Ning Bapak Ibu njapan ra usah melu-melu maca donga niki. Wong urung donga mawon wis kir. Mila dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan, amaroni rabbi sab'an. Beliau memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya nopo? Amaroni rabbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Milaka jenengan senengane karo wong sugih, berarti ra manut aturane Kanjeng Nabi. Ayo tak takon karo tiang Mojokerto. Lah ana undangan, sing siji sing ngundang wong sugih, sing siji sing ngundang kere, jame padha, tanggale padha, dinane padha. Jenengan kira-kira ndugeni sing sugih napa sing kere? Berarti manut aturane Kanjeng Nabi napa mboten? Ning kampung ana wong sugih ora tau ngibadah. Karo wong kere ahli ibadah. Biasane sing dicedhaki sing pundi? Sugih. Senajan to ora tau ngibadah. Ana wong sugih ora tau ngibadah. Kere sregep ibadah. Kira-kira sing diparani Pak Kapolsek sing pundi? Jenenge Pak Kapolsek iki ya ini diancuk. Cuk. Bu. Bu. Santai mawon sing rumangsa kere. Lah ning alam donya niku wong kere kalan. Wong sugih niku menangan, tapi sesuk ning akhirat diwalik. Wong kere menangan, wong sugih kalan. Lah ning alam donya niku wong kere kalan. Wong sugih menangan. Wong sugih gawe omah dhisik. Tuku mobil dhisik. Tuku HP dhisik. Mangkat gaji dhisik. Mantu dhisik. Mati matamu. Ora. Lah wong kere niku kalan. Gawe omah keri, tuku mobil keri, munggah gaji, tuku HP ora mung kari, ngenteni sekenan barang. Wong kere iki biasane bathuke ombo. Tur yo ora kerasa. Ya sok sibuk kae wong yo. Ayo mikirke kamera nganti bathuke ombo. Oh baru sadar saiki baru sadar. Ya Allah. Tapi lak kula keng milih ngaji teng ngene wong sugih karo ngene wong kere. Jadwal kula kathah ngene wong kere. Ora kok kula mergo kula wong apik, mboten, mergo sebagian besar masyarakat Indonesia niku rata-rata wong kere. Lah ngaji karo wong sugih kira kepenak, Bu. Kakean ngatur. Lungguh ning isor mboten purun, karepe lungguh ning dhuwur. Ada ngaji wong sugih niku mboten khusyuk. Didik-didik ndase dikukuri. Soale napa? Gelang mase anyar. Jilbabe dibuka. Soale kalunge anyar. Delalah ana wong Japan, wonge sugih. Duwe emas manggone ning untu, pengajian merenges terus. Men untune etok. Ola wong kere niku Pak Kiai. Wah, lah ngaji mesti khusyuk tangane dikempit. Minimal ngene iki. Ngopo wong kiri tangane dikempit? Soale khawatir gelang karete ketok. Sing seneng diajak seduluran iku wong sugih napa wong kiri? Kiri. Wong sugih iki angel. Takone sak ayat, jawabe sak ayat. Sak kecap, kadang-kadang takone 10 kecap, jawabe sak kecap. Dari mana, Bu? Belakang. Mau kemana? Ke depan. Rumahnya di mana? Enggak di bawah. Kuwi cangkeme watos nek. Lah wong kere, lah. Takone sak kecap jawabane sak jus tak kandhane. Bu, saking pundi? Oh, alah jenengan to Pak Lurah. Kula saking peken Pak Lurah. Hala-hala Pak Lurah saniki napa-napa larang, beras larang, endok larang, ayam larang. Dadak wau kula teng peken ketemu Pak Kiai, kamangka kula mboten jilbaban. Kan kula isin Pak Lurah, gek sing takon sapa? Wih cangkeme wong ndo wong kere iki kekek. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe ijo biasane. Sing jilbabe kuning insyaallah luweh parah. Bu. Wong kere kali wong sugih niku luwih kendel pundi? Kere. Wong sugih Pak Kaposek, omahe jam 2 bengi didodok, wani buka apa ora? Ora wani. Dikira maling. Wong kere urung didodok wis buka dhewe. Wong ora ana. Wong sugih niku jire-jire. Wong kere kendel. Napa buktine wong sugih niku mboten kendel? Omahe dipagiri dhuwur-dhuwur. Nggih napa mboten? Nggih. Lawang kere, omahe ra ono sing dipagiri. Dia sing dipagiri apa? Mangane kurang kok. Ayo. Lawang kere iki nyuwun sewu. Ana bakul brondonge nggih royokan nak kandhane. Kuwi daripada wira-wiri tak tukune kene wae kuwi. Dompetku ning ndi kang Mas? Wira-wiri. Ning lek iki wis entek, kowe jikok neh tak ajiar ndak semono. Dompetku nanti dompetku. Oh, ning kang. Oh, oke duitku. Kene neh. Kah duite. Di, pira regane? Kowe tak tuku sak cangkemmu leh apa ora? Pira iki, pira? Eh, iki 10.000 pira? Ditung, ditung, ditung. Iki sakmene iki 10.000. Kakean bati kowe. Oh, setoran. Iki pira? Iki 5.003. Wah, lagi 5.000 tiga. Saya ingin nembe tahun rong ewu songolos kok kita nembe lima ewu telu gitu. Kesuwen. Iki piro iki? Kula mangan ning rumah makanku. Wah, segone ra diitung. Ngitung sego modar. Piro piro? Cepat cepat cepat durasi. Piro? Iki piro? Tak borong ku abeh, piro iki piro Kang? Lah ya piro nggih wis? Sebelum ping 5, sekat. Iki piro? Iki piro iki Kang Mus? 90, iki. Iki piro? 75, iki piro? 200 kabeh oleh ora? Suwan. Eh? Napa? Yo 250. Matamu. Kabehne, Gus. Ji. Loro. Telu. Papat. Lima. Ya. Ngomong meneh. Kowe 10.000. Apa kowe iki bojoku? Ala rondo, rondo. Enggak dibagi. Masa rebutan. Mau mburi nika. Yo. Wis dibagi kono. Dibagi, dibagi Kang, dibagi. Keluwen. Sampun. Jenengan wae pengajian diwene snack napa mboten? Dene ya wis. Kere, kere. Wis ya selawatan dhisik ya. Suaraku ambyar, ra kuat bengok nih. Napa? Minum. kula poso. Jero lagu napa? Lagu lawas napa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Napa? Jalan tol. Oh, jamaah. Saben iki njaluk malam Jumat. Iki wis malam Senin, Bro. Pak Kapolsek lagu napa? Cidro Kartonyono medhot janji. Malah kecantol cawet barang iki ngopo to, yuyu. Ditinggal rabi. No. Kuwi ditabuhi suara kuwi. Oh. Penyanyi ini nyekel mic ngancane aku. Suara kuntek. Ngaji rung amplopan kon nukoke snack. Mojokerto, Mojokerto. Tombok. Atiku rasane loro. Nyawang konco atoh karo agomo randuwe tata krama Qurane ra diwaca salate ya ditinggalno mane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepui hayo rene kendang ngaji selawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safatu likulli hawli minal wali Mustafa. Ulangi lagi yang lebih kencang. Ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladhi durja safa mo atur rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane utuh pisah kelangan tresnane batinku senajan nyiksa tresnaku tangane diangkat ya Rabbi bil Mustafa balina makasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladhi syafa'atuhu li kulli bali makositana wau firlana mamado ya wasial karomi huwal habibuladi durja safatu likuli aliminal ahwali. Ayo musiknya ya. Masa poko lali karo sumpa janjimu biyen bakal ngancani urip tekan nangiku pancene kowe teko teko lali asmoro Pak Kaposek lagune kertanyono medhot janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Ajur jum-jum. Apa jelas meneh met? Mundur alon-alon mundur alon-alon ini lagu ini Memet malam Jumat. Aku mundur alon alon merga kowe ra gelem kelon. Lah Pak Kaposek beda meneh, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon alon merga sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepira. Oh lak cah Mojokerto yo ngaji alon. Aku ngaji alon alon merga sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon alon merga sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Numet numet rungokno met. Kowe tak kandhani kudune iki masange jenggot. Lak gumes iki sunahe dikerok malam usul seleng kaya upel. Alkom satu minal fitroh, fitroh itu ada lima, satu khitan, sunat, loro ngetok kuku, telu mencabut bulu ketiak, wis sunat met. Jadi ibu-ibu, bojone mulai macul, turu malang kerek, cabut, sunah Rasul. Nomor, tiga, kawan, papat, ngerok kumis. Nomor lima, mencukur bulu kemaluan, niku hukume sunah. Tapi kula pesan dicukur dhewe. Aja digawa ning salon. Barbershop. Anggo Pak Kaposek malah ning salon mbak-mbak. Badhe napa Pak Kaposek cukur? Cukur napa? Krimbat mboten rebonding. Saya minum ah kowe poso kowe njaluk minum. Salli wa sallim da iman ala mada. Kurang banter. Salli wa sallim da iman ala mada. Ciri khasé wong NU niku pinter sholawat. Ngelakoni amaliah napa mawon dibuka kanthi sholawat. Mila Pak Kaposé ngoten, apel pagi anak buah disiapkan, kita buka Kegiatan kita hari ini dengan membaca solawat apa? Nariyah. Berapa kali? 1000 kali. Umpamane ngono. Yang akan dipimpin oleh Wakaposek. Kau bukan Wakaposek? Belum hafal. Ngono umpamane. Ngono dan solawatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, duwe anak nakal turu cekel sirahe dilus-lus selawati. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh mandi. Bapak-bapak duwe bojo cangkeme cerewet gampang. Bojone turu cekel cangkeme. Kaca to iki. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mandi. Kok di Fatihai tetap cerewet gampang, tambahi Yasin sak tahlile. Selawat niku jos. Kula niku duwe jamaah teng Boyolali pekerjaan namung tukang perah susu sapi. Tapi saben nyekel susu sapi, selawatan. Anake papat dadi wong kabeh. Ya mesti ya. Tegese niku dadi wong kabeh niku dadi wong ampuh. Mlebu kandang sapi, sapine tokke cekel susune selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ngono met. Kowe ana wong nyekel susu sapi selawatan kok masa kowe nyekel bojomu ora. Mila Pak Kaposek, gue mulai ngono ketemu bojone. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ngono. Pak Kaposek, Pak Kaposek ketemu bojone malah nyanyi sing ora-ora. Tol jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Wah, Pak Kaposek. Jor ajur. Oh, lah kula ketemu bojo kula beda Pak Kaposek. Tak nyanyekke lagu Cinta Tak Terpisahkan. Oh. Bojoku ning kamar, aku mlebu sarungan, aku bengok. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Dane. Es, kembali ke laptop. Mau lo menghidupkan sunai Kanjeng Nabi kelawan manut aturane Kanjeng Nabi. Amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Mila jenengan wong sugih tak kandani. Wong sugih kudu duwe sifat zuhud, wong kere kudu duwe sifat wiro. Wong sugih kudu ngerti karo wong kere ndongake wong sugih. Wong sugih niku pinter golek duit tapi dongane ora mandi. Beda karo wong kere, dongane mandi tapi ra pinter golek duit. Mila kerene awet. Kan rasa golek duit. Wong sugih sedekah ngene wong kere kelawan bondone. Wong kere sedekah ngene wong sugih kelawan dongane. Ngono. Ana sing protes kali kula. Lah wong kere iki dongane mandi, ngapa ora ndongake awake dhewe? Ora iso. Contone ula. Ula niku duwe upas. Mandi tapi nggih nyembur wong liya. Mila rono ula mati mergo kleleken upase dhewe. Ana pitik disembur ula bus pitike mati. Ana wedhus disembur ula weduse mati. Ibu-ibu Japan disembur ula. Kaget. Mlentung. Kok mlentung iki apane? Weteng mila mah sembur. Sembur ula kok emange ulamu met. Wong lagu mesti kaya ngene ulane biasane cilik. Ngoten. Satu ini saja jenengan praktekke, kampunge mesti mulya. Mila wong sugih jenengan kudu paham. Kowe lak ning donya menangan, sesuk ning akhirat iku semenangan wong kere. Wong sugih kalau wong kere sesuk mlebu ning surga dhisik pundi? kere pak mboten. Wong sugih antri mlebu surga, wong kere wis ning jero surga. Sing kere wis odas adus, ngrokak-ngrokok, udat-udut, kelan-kelon, kromas-krames, modiang-madieng, ngombang-ngombe. Sing sugih antri 500 tahun. Tapi wong sugih kudu paham, wong kere niku sesuk iso nglebokke wong sugih ning surga. Wong sugih sing kados napa? Wong sugih sing gelem nyenengke wong kere ning ngalam donya. Sopo kae? Gus Miftah. Monggo Gus Pinara. Mbiyen nukokke jajan kok. Mlebu. Takon meneh. Sopo kae antri mlebu surga? Lurae. Ya maklum ora nyumbang kok, umpamane. Oh akeh dhewe. Ya berarti dijak. Sesuk Pak Lurah e? Sopo kae Pak Lurah? Wah apian dijak. Sopo kae sing nganti mlebu surga? Kapolsek. Kapolsek e njaluk karo awake dhewe, "Mbok aku dilebokke surga." Dijak, "Emoh, biyen pengajian ran nyumbange lungo dhuwur panggung kok umpamane ngono." Umpamane. Umpamane mila dadi wong sugih ora usah gaya yen wis mati bondora melu mboten buktine napa bakul helme akeh lah mati ndase ya ora nganggo helm Pak Kapolsek ora ana wong mati ndase helman yen wis mati bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing nemu sapa Memet bojomu piro Met namung kalih oh bojomu loro nggih rupa kaya ngene loro tapi picek sedoyo bojone loro picek sedoyo malah Met moga-moga Memet panjang umur ya Met ya. Amin. Wong sak donya mati Memet urip dhewe. Mboten sias Gus. Kula kali sinten tentu. Bapak Kapolsek tak dongake. Moga-moga Kapolsek mlebu surga. Amin. Mangkat bar dhuwur insyaallah. Loh. Lah kurang pirang jam. Yen wis mati bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya anak bojomu gelem dongake, saiki anakmu tak dongake dhisik. Amin. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kaya ngono ya ora mau amin ke. Ah, telat malaikate minggat suwe. Nang dhisik le, tak njaluk amine wong iki, diaminke nggih. Pengen mboten anake dadi kiai? Kowe iki ya ngono, lan duwe mantu polisi matane mendelik. Mantumu sapa polisi? Lan duwe mantu mudin, isin. Mantumu sapa? Mudin. Polisi niku penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Lan duwe mantu mudin no isin. Kula takoni Gus, siapakah kiai idolamu? Kula jawab, Mudin. Niku wong belas ra hitungan niku. jam loro bengi wong mati tandangi, subuh mati tandangi. Sapa sing mati? Memet moh ora ana ngoten niku. Tetep tandangi. Memet sesuk kowe senengane baju ijo to? NU to? Nggih. Yeah. Sesuk kowe mati kan kapan rupane ijo? Lah kados lho. Ora takoni. Dikira lemper. Lemper kok ana kumise. Diaminke nggih. Bocah cilik diwulang ngaji. Yen wos kate dadi kiai ta. Amin. Durung. Mau telat iki kesusu. Ngenteni cangkemku mingkem. Ngentosi cangkeme mingkem. Eh, kok cangkem-cangkemke aku iki lho. Tutuke. Kok malah cangkem. Kuwi meneng wae. Kowe iki laire wis salah kok. Rasa bengok-bengok, kowe iki ngentut fales sok met. Tak ndongake, muga-muga anake dadi kiai. Umpama dadi polisi ya polisi sing kiai. Amin. Bocah cilik diulang ngaji. Yen wis gedhe dadi kiai. Amin. Kok cangkemmu dobel, Mat? Nggih, asal barokah jenengan wae. Oh. Jenengan ngerti mboten bedane Gus Miftah kalih Memet. Beda, njaluk mik mule, njaluk mule. Lah Gus Miftah niku ibarat mik tasik tegak ngoten iki. Niki Gus Miftah, Memet. Niki. Niki eta wae. Jiji Imet. Melungker. Ngono bojone loro picek kabeh. Urip pisan aja nggo dolanan ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Lak melu aturane Kanjeng Nabi ngoten iki. Wa man ahabbani kana mai fil jannah. Wong sak mene mbane sesuk insyaallah ning surga bareng Kanjeng Nabi. Kowe nae pol yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok dari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Nah, jenengan nang mriki mergo cinta karo Kanjeng Nabi, sesuk mlebu surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Tindak mriki seneng karo kiai, mlebu surga bareng kiai. Senajan to ora ndek nasab kiai kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Tampilane alam donya jenengan senengane mung karo Memet. Sesuk ning padang masar kumpul karo kumise Memet. Kak payu dagelan kuwi iki ora. Bu. Jenengan ning alam donya senengane mung karo artis dangdut, umpamane Trio Macan, Ayu Ting Ting, awas. Besok di akhirat kamu akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Ayo Kanjeng Nabi napa Ayu Ting Ting? Kiai napa Trio Macan? Pengajian napa dangdutan? Selawatan napa dangdutan? Buka didi. Kuwi dangdutan blok. Malah buka titik jos. Mila siji niki wau, pasane sing tak aturke Kanjeng Nabi siji niki momon. Amarone Rabbi an uhibbal masakin. Mang seneng karo wong kere. mesti kancane oke okay. Soale rata-rata wong Indonesia niku kere ngoten rasa gaya dadi wong sugih gaya modar-modaro dhewe pun ngoten mawon jam setengah siji mangke sing bar dhuwur teng pundi mangke? Nanti kan? Teng Banjeng. Oh, teng kota. Mungkin bar dhuwur sing ngaji mele. Kalau mungkin lah acarane Mas Sayekhol, kalau mungkin ajeng ngaji babakan piye carane dadi wong ngampuh. Syaraté ana telu. Sing medelok drijiku aja akeku. Pamer matamu pamer. Tak copot wae. Heh? Keri mbahmu muga-muga keri. Tanggo meneh. Oh, pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Jelas ye? Nggih, jelas-jelas tipis. Maka kalau kemudian benar kita mencintai Rasulullah, mangeloni akhlake. Senajan to ora mungkin iso padha. Ora mungkin, Pak. Maka orang mengatakan kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi, ora iso Pak Kaposek. Contoh yang paling gampang ngeten mawon pun. Kanjeng Nabi menawi dahar nganggo driji pinten? Telu. Kenapa menggunakan tiga jari? Mergo sing didahar kurma, buah tin, buah zaitun. Plek. Ana wong Mojokerto nggo wayah. Kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dahar nganggo driji telu, aku ya kudu nganggo driji telu. Ya ora apa-apa. Suguhan bakmi godhog panas-panas. Melonyoh jempolmu. Lah kabeh kudu padha Kanjeng Nabi. Banser umure 30 tahun urung rabi, kuwi berarti bansere bid'ah. Soale Kanjeng Nabi rabine umur 20 tahun. Kok kowe 30 tahun urung rabi berarti bid'ah tur mesake. Maka yang jomblo saya doakan, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai wae le, jomblo ora apa-apa. Kowe malah galau, aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe malah karo wong liya. Hei jomblo, awakmu ngerti bedane son karo cewek? Wedok. Sound system diragati oke, ketok wujude. Cewek diragati oke, dipek kancane. Setuju. Yalah jomblo, jomblo. Beragit-ragit ke hulu, berenang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Rondo-rondo ki rungokno rabi meneh. Wahai para janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Sapa ngerti bojo keduamu kaya memetan rokok. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswai Kanjeng Nabi niku kudu dicontoh tapi ra kudu padha. Wong awake dhewe niki mboten sapa? Sapa? Lah kon madani Kanjeng Nabi ora mungkin. Kanjeng Nabi niku menungso luar biasa sementara kita biasa-biasa saja. Ngono lak mami. Apa-apa saiki ra oleh, apa-apa ra entuk, apa-apa neraka. Wong-wong ngoten niku biasane dolane kurang ado. Turune kurang bengi. Dolane kurang ado, turune kurang bengi, koncone kurang akeh. Kopine kurang kental. Mila senengane nyalah-nyalahke. Ah, mengke tak sambung bar dhuwur teng kota. Triks Kanjeng Nabi dadi wong ngampuh ki carane kepiye? Ana telu. Napa mawon? Engko teko meneh. Saiki wis rampung. Kula tak turun dhisik. Hah? Dongake muga-muga kula sehat. Kula nyuwun Fatihah sepindah bojo kula nembe nandang gerah, mugi-mugi penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. karena istri saya hanya satu. Kalau sampai sakit kan aku udah bingung. Nambah? Loh, bojoku lo sudah siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Alhamdulillah. Sarannya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Mau diracun. Kere, kere aku. Pak apa saya? Sing lucu tonggok kulo. Lor kulo niku kuburan. Mila panitia sing tahu tindak teng pondok kulo. Lor kulo niku kuburan. Mila selawase urip kulo ora tahu padu kali tonggok lor kulo. Kuburan. Lah, tonggok kulo mati sing wedok. Sing lanang hari kedua niku kuburan gowo kipas angin. Pak takon, kowe ngapa gowo kipas angin? Bojo kulo wasiat Gus. Apa wasiate? Kulo angsal rabi meneh yen kuburane pun garing. Jadi kulo kipasi supaya cepat garing. Delalah musim udan lah rarabi meneh bro bro. Siji tok niki wae pesen kula dina niki. Amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkanku untuk mencintai orang miskin. Mila sing sugih ra usah sombong, sing kere ra usah susah. Duit niku manggone teng tangan, mboten teng ati. Lah ana wong njaluk nyoh, beda karo awakmu. Ning ati mila lak tindak kebun binatang delok munyok sangune 100.000, pengajian delok kiai infake 1.000. Larang kiai napa munyok? Jenengan lho ngajeni kiai napa munyok? Kiai napa munyok? Tak kekrek cangkemmu ayo. Kiai. Dadi ki ngene nyok. Hajur. Nggih, dipun tutup kanthi wosan selawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairu Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah ingkang khusuk. Kula kali nyuwun donga kagem bojo kula mugi-mugi enggal sehat. Al-Fatihah. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwafiq ila aqwami tariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.